Wahuwa yaitu al-maf'ul bih. Al-ismul mansub, isim mansub. Alladhi yaqa'u alaihi al-fi'il. Fi'il itu terjadi padanya. Ya, misalnya perkataan engkau dharabtu Zaidan. Ya, dharabtu Zaidan. Al-fi'il yaitu ad-dharab. Ya, al-hadas itu dharab, itu terjadi pada Zaid. Ya, terjadi pada Zaid. Dia yang terkena pukulan. Raqibtu al-farasa. Raqibtu al-farasa. Al-farasa di sini maf'ulun bih, dia yang terkena fi'il dari ya ar-rakab. Ar-rakab yaitu mengendarai. Qala asy-syarihu hafizahullahu ta'ala. Al-awwal minal mansubat al-maf'ulu bih. Al-awwal minal mansubat adalah al-maf'ul bih. Wahuwa lugatan al-maf'ul bih lugatan secara bahasa maknanya man waqa'a alaihi al-fi'lu. Man waqa'a alaihi al-fi'lu. Yang siapa yang terjadi padanya fi'il. Fi'il itu terjadi padanya. Kalau bahasa kitanya objek. Ya. Lebih tepatnya kalau bahasa Indonesia objek penderita. Yaitu dia yang terkena fi'il. Taib. Itu secara bahasa. Istilahan. Secara istilah. Al-maf'ulul bih. Al-isim. Al-mansub alladhi yaqa'u alaihi al-fi'lu. Ya, isim mansub yang terjadi padanya al-fi'il. Ya, al-isim kharaja bihi al-fi'lu wal-harf. Ya. Wa fala yakunu wahidun minhuma maf'ulan bih. Berarti ketika dengan dikatakan isim, maka keluar dari situ fi'il dan harf. Ya, fi'il dan harf masing-masingnya dia tidak bisa menjadi maf'ulun bih. Yang bisa apa? Isim. Taib. Lalu bagaimana keadaan isimnya? Isim yang mansub. Isim yang mansub. Ya, kharaja bihi al-marfu wa al-majrur. Ya, isim marfu dan isim majrur dia tidak bisa menjadi maf'ulun bih. Tapi isim mansub. Taib. Berarti, ya, keluar dari, sudah keluar dari pengertian ini, pertama fi'il dan harf, ya, bakia isim. Tinggal isim. Isim keluar dari situ, isim yang marfu dan majrur. Taib. Yang bagaimana isim yang mansubnya? Ya, alladhi yaqa'u alaihi fi'lul fa'il atau waqa'a alaihi fi'lu al-fa'il. Maka kharaja bihi baqiyatu al-mansubat. Ya. Taib. Contohnya dari maf'ul bih, ya ini kita sering sebenarnya kan, kalau maf'ul bih ini sudah sering untuk contohnya. Ya, misalnya, misal, ضربت زيدان، ضربت فعل ماضي مبني على السكون لاتصاله بضمير رفع المتحرك والتاء ضمير متصل مبني على الضم في محل رفع فاعل زيدان مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. قال مثال المفعول بقولك ضربت زيدا وركبت الفرس، وقوله تعالى خلق الإنسان من نطفة، فقول من زيدا والفرس والإنسان مفعول به، ya الفرس زيدا الإنسان ya خلق الإنسان مفعول به لأنه اسم، masing-masingnya اسم منصوب، بقى عليه فعل الفاعل وهو الضرب كما في المثال الأول، والركوب كما في المثال الثاني، والخلق كما في المثال الثالث. Ya, karena masing-masingnya adalah isim mansub dan mereka yang fi'il itu terjadi pada mereka. Darab terjadi pada Zaidan, ya. Kemudian ar-rukub mengendarai terjadi pada al-faras. Kemudian al-khalq penciptaan terjadi pada manusia. Manusia diciptakan, yang menciptakan Allah Subhanahu wa taala. وأشار المصنف بمثالين إلى أنه لا فرق في المفعول به بين أن يكون عاقلا كزيد أو غير عاقل كالفرس. Dan al-musannif menyebutkan atau mengisyaratkan ya dengan dua contoh tadi, darabtu Zaidan, ya kemudian Rakibtul Farosa, bahwasanya tidak ada perbedaan antara antara apa antara maf'ul bih yang dia akil seperti Zaid atau ghairu akil seperti Al Faros, seperti Al Faros. Ya selama waqa alaihi fi'il maka itu adalah isim mansub, waqa alaihi fi'il maka itu adalah maf'ulun bih. Qala anwa'ul maf'ul anwa'u al maf'uli bih. Anwa al maf'ul bih. Qala wa huwa qisman. Al-maf'ul bih wa huwa qisman. Maf'ul bih itu ada dua macam, yaitu zahir dan mudmar. Zahir dan mudmar. فالظاهر ما تقدم ذكره. ظاهر sudah disebutkan tadi, rakibtu darabtu zaida rakibtul farasa. والمضمر yang bentuk dhamir ada dua kisman. متصل wa munfasil. Fal muttasil isna ashara. Wahia darabani wa darabana wa darabaka wa darabaki wa darabakuma وضربكم وضربكن وضربه وضربها وضربهما وضربهم وضربهن. والمنفصل اثنا عشر. وهي إياي إياي إياي وإيانا وإياك وإياك وإياكما وإياكم وإياكن وإياه وإياها وإياهما وإياهم وإياهن. يا لا Nanti kita akan jelaskan pada pertemuan berikutnya insya Allah tentang domir-domir yang mansub, ya, yang dia kalau maf'ulun bih berarti dia adalah domir-domir yang mansub. Ya, ada dua domir, dua macam domir, mutasil dan munfasil. Mutasil, munfasil masing-masingnya ada 12. Ya, mutasil, darobani, darobana. Mana domirnya? Yaitu yang di ujung. Domir ya, ya, darobani, darobana, na, darobaka, kaf, darobaki, darobakuma, darobakum, darobakunna, wa darobahu, wa darobaha, wa darobahuma, wa darobahum, wa darobahunna. Adapun yang munfasil itu ada 12 juga, ya, iya ya, iya na, iya ka, iya ki, iya kuma, iya kum, iya hu, iya ha, iya huma, iya hum, iya hunna. Ya, insyaallah penjelasannya adalah pada pertemuan berikutnya. Kita cukupkan dulu sampai di sini. Naktafilahuna, subhanakum bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.